mencintainya. Kita selalu bersama. Mereka memisahkan. Aku telah mencarinya dengan berbagai cara. Mereka menjauhkan. Usaha terakhirku menelpon rumahnya, berharap titik terang. Ibunya menerima teleponku, berkata dia tak ingin bertemu. Hidup baru menantinya. Selalu bersama. Mereka memisahkan. Ibu terjadi di mana kau sekarang, apa yang kau alami, di mana kau sekarang.